Bosen, kromo kaken omongan. Wis gede. Setiap ana wong tekang lamar selalu ditolak. Setiap ana wong seneng ning Wawas selalu emong. Arep lurus sing kaya ngapa? Hah? Kayoyo. Apa mulane Wawas setiap ana wong lamar selalu ditolak? Sebenere sih Kang, Wawas Kang lagi pengen duwe laki soteng kayoyo. Pengen duwe laki seniman. Seniman? Iya Kayoyo. Seniman dalang? Dalang. Tukang nembang? Iya. Tukang joget? Iya, Kayoyo. Apa enaknya dia laki dalang? Kayoyo, Wawas bisa seneng bapak lamun dia laki dalang. Bakal Wawas harap turu ditembangi ngalik-ngalik tumune lalin bapak, Kayoyo. Iya, ditembangi tuli digeong ning sore blukbukan geongannya pegot. Wawas temenan pengen dua laki dalang. Temenan Kayoyo. Wawas biar pelik-pelikan maning lah mun dikawinakan karo dalang sih Kang. Bokat pengen dua laki wong sugi. Pengen dua laki pangkat ta. Jadi emong lamun sejene dalang. Emong Kang pengen dalang baik enak. Kerjane beli berat Kayoyo dalang. Wawas, sing penting Wawas tas kawin bener. Aja di sini sinakan sedulu. Sebab langkane wong tua Kang Yoyo minangka pengganti. Kakak ngarep nusakakan. Ya? Nggih Kayoyo, kira-kira sing oli sing wonge bagus, sing emaning rabi Kang. Iya, bener. Syaratnya kan sing penting aja dia rabi, ya. Iya. Aja gelem bakal diwayu. Nggih Kang. Nah. Siapa ya? Di kayak Edi. Ed. Ah, Mas Yoyo. Kita nah sahabat lawas sampai ketemu manis sing di bae di nempe katon belajar usaha Mas Yoyo. Okay. Najan Edi durung tek sugui nginum durung tek sugui mangan, kita kan sahabat batur. Tentunya kita lamun lagi susah Edi beli keberatan kan bantu kita. Kita kan beadi, waduh, perawan gede. Oh, anak Wawas. Iya. Ya kenal aku bisa kalau Wawas. Duduk beli payu, duduk langka sing gelem. Tapi, orang gelem kawin-kawin jelas. Barang mau ditakoni, gelem de laki, pengen laki ini dalang. Seniman. Bokat sira de batur, dalang. Sing penting syaratnya aja de abi sehat rohani dan jasmani. Mas Ayo, nggak beneran? Lama dipercaya mah, Edi gak akan kenalan dalang. Sing bener Edi ape? Kenalan dalang seniman yang artis pirang-pirang hampir pada kenal. Kira-kira lamun kita ngongkon Edi, ya kunci priben becarane Edi ngatur sing penting ngongkon pada tekang lamar ning adine kita jiwa-jiwa seniman. Ada wakil Mas Yoyo. Edi aku bantu segala kepentingan yang Mas Yoyo. Iya, iya. Tapi syaratnya bensin deh. Aduh, aja wakil. Nyah Edi, mangkat ya. Suhun ya. Ya. Kami memang ibu buat. Iya. Ayo Mas Yoyo. Lebakin Kang Yoyo duwe adi watur abare pengen duwe laki dalang kabran kita blesak-blesak dari dalang dah beli samar beli pangin duh mandan apa senengnya lamun kita punten toli disambut dengan baik hati dengan wawas tobat. Kali di tanah Plato semarak terus dirangkul gada gede gada gede asih terus dihormat-hormat mangane disuguhi karayam kita kan dalam termasuk kita ku ada mangan karayam di ayam dalam emang pancen bener wong tadi dalang dihormat sega putih ya seganeng dalam. Langka-langkane seumpama mangan lawe karondog ya kan langka maning berarti karondog mendogeng dalang. Mendogeng dalang melangka pulih. Apa mengene apa ya? Wong lagi mabok wong wadon. Nasib kita sejen teman karondog. Singawi cilik durung pernah tahu. Kadangkala kita duwe demenan lagi seneng-seneng ditinggal mati. Oh, saruyem. Sungguh tega engkau meninggalkan aku, yem. Mengapa engkau mati oleh patan tahun ora kirim-kirim surat, yem? Mati anak sing kirim surat sendiri. Aja mikir wong kamis mati. Sebab kita ngerumuk tang yoyo duwe adi wadon singaramen wawas pengen duwe kelak di seniman kita dalang dadar badar ah kayak kenil kenil mau ke para Belanda ayo kenil kayak kenul ya kenul bisa bawa kenul mau dodol nom lah woi Jep woi bon ah Jep Aibon, Aibon, Aibon, Aibon. Nah, ini job, sila waras. Alhamdulillah, Bon. Kapan mati ya nang? Apa sebalang kita semati sila semendem. Hei, dah. Hei, Bon. Hei. Nah, sila naning kelek. Mandi. Ah, kelek, naning kene. Iya, ngomong-ngomong, sila pan mandi. Ayo arep mendi kita arep nglamar adine Kang Yoyo. Oh, gumuju. Aduh, gua tuh jep. Wong duwe cita-cita itu harus sesuai dengan keadaan. Nih, bakasi nglamar pantes jadi mantune Kang Yoyo kita wonge. Jang jumure tulus, ganteng. Sira wong kaya kebo mengkonon. Ya lenjang soten pantes soten jene sira. Ari soal jodoh bondol dol bon. Dudu urusane manusa. Oh, lucu. Tadi pripen jep. Hei, mengkene, sirak beneran pelamar adine Kang Yoyo. Iya dong. Yol, sirak menusa. Iya. Kita menusa. Hei, lebih baik sayang bara pilih nang. Sayang bara pilih priben. Ay, sayang bara pilih priben. Sirak nam tuh kongon balik nih kita beli gelam. Iya emong. Apa maning kita sing tekane ulu? Sekian pada punten sapa sing diterima pun bakal jodoh nenok wawas. Bagus, bagus. Sapa sing punten dingin? Sing punten dingin sirak, sing radan desak. Nah, iya. Kita sing radan desak punten dingin, sirak sing desak kenaman kari. Tapi yang salah teh. Lamun kita punten diterima sirak jam lenak. Ya wis mang samblena. Lamun anok wawas nerima sirak, kita melu turu bareng seminggu. Wah. Turu bareng seminggu jantok apa nang sirak. Puas. Mas, kita ningin sing punten ya. Mas. Assalamualaikum. Ulen. Oi punten. Ya. Punten. Punten. Aduh, bu saking langka wong enang. Kang Yoyo luwi waspada, werunya narep betamu belayu. Di mulane bakal wong arepanan punten, aja pada punten baik kudu nganggo jampi pengasihan. Oh, pengen waro pengasihannya kayak ngapa sih sih lah. Rongokna pengasihannya kita, oleh dipaining bok tua kita, bok warcem. Bismillahirrahmanirrahim. Kot-kot balekot gede cirik pada nyokot panira dodol wajik manis guringin bedi cokot cangkem ira bosok lok-lok dadi awu bu balenana budet siye cenil cenil jelas rohok lagi pakab diterima aja jarani kita maning hontan wish wish. Oh. Minggir. Uci. Salah campe nang. Laga lo, laga banyak emat lo, laga banyak pelet. Campe deciat cenil lo liat kucing. Ih, dilangan kan, campe pirang-pirang nih kita nang. Bang, pengen roh aja sobot suro. Tunggu kakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciptaniran ciptanisin cipta demang kekuatan. Jaluk penjelasan. Oh, jaluk penjelasan. Jaluk pengasihan simbuat bareng tangan ning karang mingkrik es batu sabarilah green support sing enak-enak menek nangka kukula wasi kolu dodol kolu rungina kolu segala-gala kolu kabe watu lembut kolu watu lembut kolu dicampur semen kago sira wadah buntok untuk nang sira ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemuyo, bari ini bakun mana lah mendedek dadane menjeblos. Pokoknya wawas beli mungkin jodoh karo sira. Bokat sira pengen kawin teman-teman los kawinan bok tua kita di rumah. Dah lah jaga kemuyo nak. Hari mau kucing Chandra Mawa majikannya turu. Bisa kita majikan kita kepada penang bahkan nak wawas setangi masih maur. Coba pengen beruk. Eh, pada paingan, begelingan, durung adus. Ben, harap adus gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ladas ludus niat isu narap adus bagian batur katone bagus asal kula dewek katone wedus. Aduh apa ya anak sabi sih. Wah dipayu soten kari wedus segering maka sekandang lemu kape maka duit dek gawan jati barang. Ya penro punten. Ayo balik Ipin. Ayo balik. Jampe jebladas ludus. Minggir. Eh, bok iya mak minggalak. Ayo balik. Walik. Mau ngana tetan. Silahkan ke. Baka jampe pengasianin jokot singiwak. Sebab uang sejagat seneng kabin iwak. Aja maning wong pakaiannya bodol, wong pakaiannya bersih numpak motornya delengi bak pasti mudun. Ya apa iwak enang, bakal iwak ning lelang mau ya beli mudun maning. Ya berarti kan senang, rongok kakan kita, sampai kita pengasihan. Bang, pengen urul lah. Bismillahirrahmanirrahim, petik larak, petik lirik, kesibuk, dalam pangkalan, beletok, nges. sakarolas tak asih wong sing ana semate nek arep sisi tak ani rumah mambu kasih di sewa temang sanusi. Wong jomblo pak ngono dong. Kasihan. Masa tak ngelas tak asih balik sing alas mambu terasi. Wis kalian pe mambu pintus. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ya beli anak temen yang bondol ya. Dinakiin kita lagi apes. Nggak ngarep ngadar badan sepisan maning dol. Ayo. Pada beli kelingan pengen adus ya beli pengawan Citarum. Jadi menarap adus dimin kita yang kali si gede. Bismillahirrahmanirrahim. Sakan teplang, sakan temblung. Nyati sunar padis ning jamban gantung. Muka-muka boyot. Jaluk ditenggak paya buntung. Otak sunan anggur kawinan. Tenggak paya buntung. Ini paya buntung. Bagianlah ditenggak paya gasin penting. Kita maklakon karena kelawas. Assalamualaikum. Wahalak padalak. Anak buta. Wis lawas beli mangan-mangan wong. Aja. Barang deleng menu sakin sing sikile bengkok menu sakin bengkok sakin sikile si jine. Si jine mah bengkung. Yo sira. Nusa. Apa bet? Aja ngomong sira tak pangan sira ning kita. Aja nyonya palayang aja nyaka-nyaka dinyau nyaka tebaderinya. Kurang-kurang aneh. Bagai dinyau. Otar sira. Musa, apa bun? Wah, kita pada limangan sira, kita dua jalukan Musa. Jaluk apa? Kita pin jaluk apa-apa, anteran luru randa Musa. Ya, buka luru randa los, gimana kalau sumber bolong? Aduh, Jap, minggir. Sirawis eman-eman, balik ke maning baik. Oke, coba, rongokakan kita singkutan. Sepisan maning. Assalamualaikum. Lah tamu. Iya. Oh, tamu. Beres. Ayo yuk. Ini tamu cek kan. Jamu. Wong ora sakit, ora lara. Jamu, jamu kanggo apa? Kanggo jamoni bondol arep mati. Urate mono jamu bertawali wong bakso. Jap, jap. Apa dolah? Kang Yoyo kupingnya film. Itu kupingnya pilek, karena kuping sing anak kopre. Ya, kuping anak kopre. Sana tukang jamu kula sema. Sema be sema. Maning-maning platus semakin sing matane jeruk. Otar lo. Mbuh yang mersema bakal balik beli nyolong sendal. Lidol, makanya emangnya mapai balik aja nyolong sendal. Pada sing lemune ketinggal. Puas, puas sih aja puas. Aiyah, saban dina mertamu, bakal balik wedus kita meteng. Wedus-wedus diperjani. Ayah wedus salah kita dol. Salah siapa? Salah wedus. Apa sebabnya salah wedus? Siapa kita lagi nguyu wedusnya mundur? Sudah sebelum macam kita. Mati. Singkir. Kang Yoyo, gula mertamu biar ngeteng nang wedus. Menesote narep ngeteng nang kebo, bocah jepratiku. Kebo, terus ngeteng nang kita, boleh kita nang loyong pintu nih sudah. Tamu kan? Kita beli terima tamu. Ayo balik. Sombong temen ya Jep ya. Cepat. Apa? Si rawong laka kakek. Balik. Belangkau temen si Yoyo. Entah kita mau sabar. Pokok lawas-lawas mau diterima. Adilan sugi. Anda lu. Astar lu. Balik-balik. Mampus lu. Bener jare wong tua. Aja lo kendangan lawang bokap duwe tamu wong edan. Wong yang bagus banget. Wong loro sepasangan temen. Ana sing gering kaya tengkorak. Modar lho. Ana sing lemu kaya kebo. Bos lo, halo apa kok? Halo juga tengkorak. Hei, arep ada apa sih ribut-ribut di rumah kita? Hah? Bertamu. Belajar sopan di rumah wong. Sekolah beli sih. Sekolah. Kelas pira? Kelas siji guru emang. Nah apa beli kerusakan? Emang bukan preman kayak guru simbangin. Guru bengen emangnya apa? Enakan guru simbangin mak kita sekolah 10 tahun. Enakan kelas siji bae. Arep mata beli siapa? Ikan Yoyo. Kenal kalau Yoyo? Beli. Sira sih bocah lemu? Enggak, kita pada yang bertamu. Bertamu sih. Dengan Yoyo. Kenal kalau Yoyo? Goreng, ay goreng dereng. Eh, bocah dereng. Kenalakan. Oh, mangga. Sampai sampean. Yoyo Suwaryo. Oh. Bunder. Sampian Mas Yoyo pangapunten kula. Mas Yoyo calon mantu sing setia kula sengaja mene nemoni sampean. Sapa sira? Kenala kenaran kula nggih. Mas Karto Gandorio Lebak Bulus Pinangeran Alamu dan Alimudin Tong Eot Tong Eot alias Bondol. Eh, aran aran sira dhewe. Iki kula marane Jawa anak wong gedean. Aran sing diundang sedinane sapa? Bondol. Oh, Bondol. Nggih. Eh, sira, ucalmu. Nggih kula. Ngaten. Silem sampean, Kang. Ambrem. Hai silem sinten. Yoyo Suwaryo. Oh, sampean sekarang Kang Yoyo ya, Kang. Sapa sira? Kenalaken, Kang. Name kula Greot Petengtung Tengtak, Atageol alias Jeprat. Kreat kreot. Bagus karena tengtong tengtak. Kreat kreot. Petengtong tengtak. Tegeol alias jeprat. Oh, aran sing diundang sedinane. Jeprat. Jeprat. Ari maksud tujuane sira wong loro tekan ning omahe kita anapa? Badhe nglamar. Kang Yoyo. Ding deng gedang bawa layar. Layak-layak kula singkana mene sebab kula ngrungu sampean dewe adi wadon kula sengaja arep ngelamar adine sampean. Oh, arep ngelamar adine kita. Nggih, ngrungu sing endien kita dewe adi prawan wadon ayu pisan. Aduh Mas, kabare adine sampean ning koran-koran, ning radio pada nempel merek ning warung-warung yen sampean dewe adi wadon. Kula arep ngelamar. Pripun Mas? Mang Bondol, yeah. Mang Jeprat. Gila. Memang, memang bener kita dua adi wadon. Bener. Oke, Mang Bondol, yeah. Mengko sampean terang-terangan karo kita ya, yeah. Ya, yeah. Mengko kita pengen nakon. Diterima. Hebat, Jap. Ayo, Jap. Kaya-kaya siapa sih Mbak Kali diterima ning sira? Apa kita apa sira? Nang Jap, tandingin si ngomong ning Mas Yoyo. Ustaz, sira-sira dawanian. Iya dong. Mas Yoyo. Kula arep ngomong ning sampean. Ayo. Bondol manjaprat. Ngomong apa maksud sampean? Kang kula arepan takon apa bener duwe adi wadon. Kula rasa penasaran. Sing pada tegak kula perlu ni apa? Mama, anak Sarate, mangga, nanti penglamare. Bawa beli cep sirat penglamare. Bila sih gak apa dol. Ayo kita mau gawa kuntilan kinang bay. Jare sampean wong loro arep padang lamar ning adine. Apa penglamare? Apa berupa duit? Apa berupa emas? Tak terima. Linggawa mas. Linggawa. Jadi sampean arep padang ngece ta? Adik kita wadon perawan. Ayo. Punten nggih mas. Kula sanes ngecelan nginani sampean, tapi kula ngrungu jare wong pirang-pirang. Adine sampean lamaran karo mas pirang kilo babi bakal nerima. Gelem dheweke kawin karo jiwa seniman. Kulane dalang mas. Jadi sampean dalang? Seniman. Seniman. Nggih, maka kawin sing lemu seniwen. Seniwen boktuani rasen edan. Memang ora tepung kiri ngomong pengen duwe laki sanggup beli duwe jalukan pengen duwe laki seniman bisa nyanyi bisa melodi bisa tari jaipongan pengen kawin karo nok wawas ambil aja isin kondangan bisa nyanyi bisa nyuling bisa dalang sandiwara karo kula beli bakal pusing sayang rabi eman mertua bisa nyanyi bisa melodi bisa tari jaipongan pengen kawin karo nok wawas ambil aja isin kondangan bisa nyanyi bisa nyuling bisa dalang sandiwara karo kolak di bakal pusing sayang rabi eman mertua bisa nyanyi ngomongku gentenan sih kindurung pragat kinduil kindurung pragat kinarik pengen potel tangan kita kalau di sini ini rebutan calon mertua, tapi ngejek-ngejek kuah. Oh, kemana gitu, sing tekanin dulu. Mang Bondol, Mang Jeprat. Yeah. Jadi sampean Mang Bondol seniman. Seniman. Bisa nyanyi, bisa melodi, yeah. Bisa joget jaipongan. Yeah. Pengen kawin kalau adine kita, bari aja isin kondangan. Yeah. Lumayan, adik kita bisa digawa kondangan. Berarti ya dine Kang Yoyo, ayo kita nih ganteng. Mang Jeprat? Lula. Sampean bisa nyanyi, bisa nyuling. Bisa nyuling. Bisa dalang sandiwara. Wah, biasa kok. Bang ini sampean dalang sandiwara? Oh, lawas rong tahun. Jadi apa bakane sandiwara? Khusus bagian tukang buntuli berkat. Mang Bondol karo Mang Jeprat. Senajan sampean ngaku muluk-muluk pinter ngukir langit ning soal seniman, tapi kula durung percaya. Sedurunge sampean tektes ning kula siji-siji. Oke. Sing maksude calon pengantin wadon kan mung siji. Sing lamar wong loro. Nggih. Kin tektes ning kula. Sapa di antara wong loro kang paling bagus mbu nyanyi, mbu musik, mbu joget kun kang dipilih dadi mantune kita. Bagus, siapa ningin? Sini coba. Jadi. Ayo milih. Jeprat dingin. Bagus, pasti kita dingin selama kari. Berarti kita mah sirama bekas bekas terapi kita enggak sirak. Wah, nenem bangi dingin so tenang. Oh, tentu. Tapi sedurunge nyanyi, sampai MC dingin biasa. Ya? Wah, midato. Iya. Biasa kalau biasa menggening pidium. Cak, ini lu. Baiklah para hadirin dan para hadirat. Jangan turu miring bokat sangke memerot. Salah iku apa memerot-merot. Nah, kita kan ngupai saran are wong turu miring kan ketarik ning ngiler kan susene merot. Oh, butuh rewel. Baiklah hadirin sekalian karena saya ingin sekali menjadi mantunya Bung Yaya Suwaryo, ya Kang. Ya, ya, ya. Akan saya menyanyi dengan sebuah judul lagunya Kompor Mbleduk. ada begadang, ada rangga, dagang wedang, wedang jahe, gula watu, sing sanjane, manjing metu, ngadang bae, selowonge, ngebang tuku, sabokonge. Kompor meleduk. Iya, ini kompor meleduk. Iya. Mung sayang, apa bakat tuku wedang aja pengen bare tuku bokonge. Sorry Kang Yoyo. Maklum waktu kula tuku wedang, masa tukang wedang jam loro bengi beli balik-balik, bayangaken Kang Yoyo. Jadi terpaksa waktu kula tuku wedang, wedang wis entok. Wah, ya daripada bongkor tak bayari bokonge, ya puas tukang wedang balik beli bokong. Mulai tukang wedang sekian masa long yoyo tepos-tepos. Nah, bondol saya sakin gilirane. Jeprat bagus, tergantung penampilan bondol. Lamun bondol bisa ngulir jeprat, berarti jelas adik kita miliknya bondol. Siap. Wah, wow, cepat boy, punya mana bisa ngungguli kita, Dol. Kecil. Biasa, Dol, ya. Sedurungnya nyanyi, action. Terus action, langsung pidato. Kita sebagai juri, ya. Siap. Wah, masa kalau kena ngejob, Pak. Saya mau singkat boy, Bondol. Bilang, ke. Yes, ayo, Panwaro. Assalamualaikum, WRWB. Masa WRWB, itu apa? Assalamualaikum Colemede. Dasar lo gak sekolah sih. Apa artinya daripada itu Dol? WRWB itu singkatan Warahmatullah Wabarakatuh. Wah, tadi bakal nami dato, kita harus mengatakan assalamualaikum Peter FSSet. Sirak FSSet. Hai Peter FSSet, ya assalamualaikum kayak sirak lah abis mengurun. Iya. Selamat malam. Kenapa malam-malam pada selamatan? Hei, malam-malam pada selamatan, mbok kirane suke mangkat ngarit. Bucoy. Bisa beli menang-menang. Tulung kok Kang Yoyo metening kembui ke bocah ini. Tapi aja malam-malam pada selamatan, Bro. Ya, selamat malam, Pak. Nah, konon. Yang terhormat kepada Bap, Bap, Bap, Bapak-bapak. Aduh, sesekum mana bontong di dato. Dan ren. Menang. Kayak numpak motor. Ya kita kan nembe pidato gemeter. Dan ibu-ibu maksud saya. Nah, konon. Dan tidak ketinggalan kepada anak-anak yang kecil, yang cilik-cilik segede-gede jarum. Cilik-cilik maja betong, masa payua. Lalu sing gede bolang kergane. Oh. Konon, bocah sekolah aja pada nontonnya bengi-bengi, pokatan sekolah yang ngantuk, pokat ketinggalan pelajaran. Nah, iya benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Baliklah. Balik lagi, sudah nekor sapa. Ayo baliklah. Ya, sorry. Baiklah. Nah, konon. Seng. Seng rumpeng. Ya, jangan seng baik. Sengaja. Nah, usik. Sengaja saya berdiri di atas gunung. Nah, di atas laut. Anu panggung kulai dikelingan, maaf. Nah, konon aja di atas gunung. Saya akan dicoba oleh Kang Yoyo. Saya akan menyonyok. Menyonyok kebo. Bucakin ya. Menyanyi. Nah, aja menyonyok. Oh. Dengan sebuah lagunya yang berjidal. Hebol, aja berjidal. Baiklah para hadirin, akan saya bawakan dengan sebuah lagu yang berundul. Berundul, waktu anjirak, bahar ngasih. Ay, sorry, gue malu salah dulu gak kita nih. Oh. Yang berjudul. Nah. Om Bayana Dadi Raja. Om Bayana Dadi Raja, mantan negara ibu redol. Kita akan pecandu wayang. Pas nonton wayang, lakonnya Om Bayana Dadi Raja. Gawes. Gawes lagu. Untuk sirak lah. Oke, Om Bayana Dadi Raja. Hitungan pari sampai ke gudangan, di bakal kekurangan sampai hitung turunan. Pada waktu diangkat si raja dorna janji, arep emaning rakyat lan arep hati-hati. Tapi nyatane bobat si raja ingkar janji, sempat iku si dorna manusa sing paling dempi. Iya. Aja. Ini jaruna cirkandi kanggo mama. Mama demen sing awit nom. Kali loro kaken rangda prawan ajana rangda ajana prawan dikawin kabeh ning mama jar. Ning negara Astina si Dorna dadi raja. Negara ewi subur sugi beli kira-kira. Duit beli kaitungan mari sampe ke gudangan. Beli bakal kekurangan sampe pitung turunan. Waktu diangkat si raja dorna janji, arep emaning rakyat lan arep hati-hati. Tapi nyatane bobat si raja ingkar janji, sepatiku si dorna manusa sing paling jampi. Ojo jar gopes tipo dari jar wong tumaritis aja diurpi digemeti rakyate pada nafsu sebab rasa ditipu. Rakyat pada rundingan, protes edan-edanan. Rakyat beribu-ribu, sengaja arep nyerbu. Pada ribut, pating rumput, si raja langsung dicabut, si raja langsung nyebut, astagfirullah, nula nuli walu gumpul minal pajeni. Ojo, jeprat, menesing parek tak sepatu raine sirah borak bari. Mama edan, sampean ai sampe aku sampe leteh kita edol sirah kaya kaya wong mabuk dunya sirah. Pop apa sirah leteh? Latah. Leteh je. Ya dah te kombayana dadi raja sih. Ya tapi kombayana bakal sirah masa kita nak ditajong raine karo sepatu. Kita nak singit ning sirah. Pripun? Bondol. Iya. Bagus. Jadi ceritanya Kombayana waktu dadi raja kononnya. Nggih. Jadi senenge ku ning rabine wong ya, rabine Arjuna kan sing kandhi. Rabine Arjuna kanggo Kang Yoyo. Ari gopes, gopes apa? Cungkring wong kemari bisnis wedo. <dorna. laughs> Kulane gak bakal dadi raja sing diancam jar. Gopes cungkring podari jar. Rupane seneng nonton wayang Bondol ya. Nggih, memang hobi kula nonton wayang. Iya. Memang wong nonton ku ana maknane. Tontonan kadang-kadang dari tuntunan ya, Dol. Nggih, laras. Nggih, Sakin, menurut penilaian kita, pripun? Nilai antara Bondol karo Jeprat masih pada. Pada, iya. Lah, pembayarna pun nilai pada karo tukang wedang. Eh, nang, bahkan pembayarna ke masa kuata, nang, bakang lawan pokoknya tukang wedang, masak. Nah, Sakin, kanggo ketentuan sapa sing oleh juara lan sapa sing bakal dadi mantune kita masih anak tesan kang terakhir. Ayo, tesan apa maning? Sebab seniman di samping bisa bicara ya, ya pidato, uga nembang, kudu bisa carane ngrayu. Ngrayu? Iya, ngrayu wong wadon. Pinter kecil. Mas Yoyo, bagian kaya kenen tukang rayu mbok tua. Bakal dien sing lemu, jeprat, biasa khusus tukang rayu bocah edan. Nggih, bakal ulama tukang rayu wong edan, cuman pernah asil barengan karo Bondol. Nah. Tapi ngrayune sampean dudu wong sejen. Rayu siapa? Sing dirayu adik kita Nok Pawas. Rayu adine sampean? Iya. Duh, jeprat. Wes, aja garak berok. Oh, nggih, sampean los artine gaget dangdan, kang bagus kang gandang, wokat duwe barang apa watu mbuh gala-gala dinggo. Adik kita tak undang meneh. Ku artine kemat jampe keris dinggoi kabeh. Dinggone kabeh. Jep bage sira nganggo batok kanggo kalung jep. Engko begitu adik kita teka, sampean langsung siji-siji nang kita ya. Nge. Oh, kita sebagai guru maning. Nggih. Nang takak nak lonyet nang 16.000 nang. Ibu tongko ngolonyet iya apa 16.000 ku. Oh ya kita kan supaya merangsang dalam kita ke oh. Eh mene ku anaknya kun ku anaknya bijungkir. Mene nang toko kenang langar rambut patang mobil gandengan. Ya kan ngelindes gayanya Bondol. Nak. Eh, Sakin Nok Wawas gage dangdan lan metua mengjabak. Ning jabak wis siap apa sing dipenakken ning Nok Wawas dan apa sing didamedak ning Nok Wawas. Yuk. Siap, elemen jap. Beli pantas jap jodoh si Rami. Makasih, Ra. Tak kawinaken kudu karo mbok tua kita, kin kanggo kita jap. Ya kita kawin karo mbok tua nira, kalau sore kawin esok diedek-edek. Agak ngina dong, belum tentu nanti akan saya rayu dulu. Sapan dingin enak-enak si rayu. Ih, Nok aja kaget. Wong loriki anak kang gering, anak kang lemu. Kang gering arane mang Bondol, kang lemu arane mang Jeprat. Maksudnya wong loriki pada arep lamar ning Nok Pawas. Los hari milih endi kang cocok. Ayah. Temennya. Ayo. Arep milih endi? Ayo boleh jadi kader. Milih kita, tak milih reang, tak milih kula. Padu aja milih bocah sing lagi matang bae. Ayo pilihan Bondol kalau usul milih kepurnang sumur. Wong loro ku bagus-bagus temennya. Iya. Lucu-lucu bisa kena dinguning balong. Nah, iya bos Akin kena dingung balong Pak Ulut. Ya iya Pak Awis gede tuli dipangan bondol. Tapi diantaranya wong loro sing bagus sikin siji sing gering. Iya. Jepret meluru. Ulane bakar mertamu ning wong wadon nang kudu puasa. Nggih. Ulane kita mah ditaksir katone bagus sebab kita sedurunge dolan ning nok wawas 40 dina ora mangan paku, ora mangan baut, ora mangan pasir. Iya bakal pengen laris tangan udah sepur los. Engen. Insi wonge bagus sendiri. Iya. Wonge sopan. Iya. Awake lemes. Gampang nyengire. Sopan kita mah lemes bae. Iya sampean demen wawas. Ya karuan. Temenan. Gelem disamber grejek. Ngomong disamber grejek bokat mati enak grejek bae. Temennya temenanan. Ya jep, aduh kita rangkulan. Iya, aduh bakal ngobrol karo wong lanang si Rejep. Kita kisusi sampai merengkel. Lanang wong lanang wadon. Sampai kelalen. Ngobrol karo wong wadon, suruh merewel. Ah ngobrol karo wong wadon, susunya merengkel. Udah sirah wong lagi meteng. Sirah sing meteng mah. Ya prokosang sirah. Jadi temenan demen nih wawas. Iya. Aduh kayak kata pelek. Modar lu dong. Ayo sirah. Mana bisa lo diterima. Oh tahu. Iya oh. Nih kan sebagus sekian nih kan. Nah makanya jadi orang jangan sok dong. Nasib itu kan belum tentu. Oh mana bisa milik kamu wong gering kayak gesek tekek. Wah gua sirah kabeh. Eh, bakal kita mah pasti dipilih sebab palar daging akeh. Hari wong lemukan sebeli nek ndoge akeh. Oh, lucu. Ya nok. Isi bagus wong e. Ya jelas. Kaine merdu. Ya kita mah rai kitomus beli kaya bondol, rai jebantat. Matane kikil kaya damar kangen. Ya iya sebab matane wong bagus beli kaya bondol, mata aja kaya damar wong nyudu. Iya, sampai anda menawas. Ya hari demen membeli mung rada ngiler lah. Ih, kok rada ngiler sih? Ya saking sangete nok. Oh, anggur bae seneng wae. Temenan. Masa bohongan? Aduh, rayu kayak berokan cilik bae. Halo, apa kabar berokan cilik? Kabar baik, kedek belek. Ayo ah, berokan cilik pada bubarang ah. Tulis si rayu ketelak somret modar. Kang, ngomong ah, Kang. Loro lah kasih bagus, besak-besak kabe kaya. Nok aja nolak. Sebab bonggan pengen ngomong, pengen duwe laki seniman. Kin bagian besak-besak, mang bondol kau ramang ceplat iki seniman. Wis teketes ning Kang Yoyo soal pidato lan nyanyi. Saiki kesan Kang terakhir yaiku cara merayu. Ngerti mang bondol mang ceplat? Oh biasa kita mau tukang rayu. Adik kita di tangan kita. Sing penting sampean bisa jadi jodone. Oke, ayo rayuan Kang Kepriben. Ayo caranya. Bebas sampean ngelayuni nok wawas, mung nok wawas jawabe siji saucap yaiku beli. Oh, dadi nok wawas jawabe beli, tapi tujuannya kira-kira gelem nih sampean jawabe beli. Siji bae. Iya. Wah, kecil minggir dol, kita kan biasa ngerayu tukang kredit. Oh, mendingan aja nok minggir-minggir bae. Apa jare Kang Yoyo? Kita ingin sebagai juri. Awas ya. Siapa dingin? Ceprat dingin. Cocok, cocok boleh. Dingin baik ya. Tahan mana kalau begini? Ayo, rayun, adik kita. Halo, nak. Nak mas, asik, aduh. Nyengir, Cie. Oh, nyengir beloli. Beloli nyengir. Nak wawas. Lamun nak wawas. Kawin karo Kang Jeprat toli di toko kakon kalung, kalungnya 10 gram toli antingnya pokok kurang puas rong kintal bobote toli waro umay tekarek na gedong gelem tak beli? Beli ya. Jeprat nol minggir. Oke bilangin ke cara merayu. I love you. Waduh. Ngerti beli? Aku cinta padamu. Bahasa apa kudu dul? Inggris. You I love. You I love. No. No good morning yes kedodoran. Well well well well. Ini lah lambe negre well. Meneng. Nok Wawas kekasihku yang tercinta. Iya. Wedo wedo. Lamun Senok kawin karo si Kakang. Entas kawinan Kakang beli bisa mekaya sampai patang tahun. Terus mboke Kakang mboke Kang Bondol ki andon mangan terus bae patang tahun. Senoke bakale njaluk pegat beli. Beli. Iya. 100 untuk Bondol. Oh, Bondol memicik sih nganggo hayalan. Ah. Oh, ah, kita megang hayal maning. Masih ada kesempatan. Pindo maning. Masih. Jeprat. Sing. Satu sih, ayo. Atau gerak-gerak, dol. Mau masuk pisan masih durung gelem. Durung tentu pindo. Mas Yose mah, wah, wong wadun mah gampang kelemahan anaknya. Nok. Nok. Nok Wawas. Lamun Nok Wawas. Dikawin ning mang Jeprat. Kolitek tokokakan mobilnya Mercedes. Wah. Kolitek sandangi sing bagus-bagus, mangane sing enak-enak, ning lamporan, anu ning restoran, besok berkeseser, Nok Wawas gelem beli. Beli. Sing beli wae. Singkir. Cepat kosong. Kita pes temen ya tuh. Ah, lo belaga pinter sih, coba nih lihat nih. Oh, Nok Wawas, Kang Bondol cinta padamu. Lamun Kakang kawin karo Senok, Senok bakale elik beli. Beli. Kok Bondol beli? Kok Bondol beli elik? Encang dol. Nok Wawas, lamun wis kawin karo Kang Bondol, tori persir ning dalan, kok sampai nyerimpet di lato. Ning Dermaga Raya, toli gandengan tangan, lamun ana mobil nyimpang tebeli. Ayo ngomong nggak beli. Beli, ayo beli. Ayo beli. Wah, kamu modar, ke? Wah. Wis, bagian kita mau beli kelakuan karo sira maning gak? Wah. Berarti jelas. Jeprat masih punya kelemahan. Beli bisa cara yang layu. Adik kita jodone karo Bondol. Iya, dadah. Bondol, nih. Thank you.